الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد إخواني الكرام أكرمني الله وإياكم لنلتزم pembacaan kitab تيسير Karim Rahman dari Imam Syirdi rahmatullah alaih sampai kepada surat An-Nazi'at sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala hal ataka hadithu Musa, belumkah datang kepada kamu, kepada anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithu Musa, hadith kisah Musa, tentang Musa alaih wahada istifham an amrin azim mutahakifun wuku'in. Istifham sebagaimana sudah dibahas pada kesempatan yang lalu, hal di sini maknanya istifham kalimat pertanyaan, akan tapi untuk memberikan kabar ada suatu perkara yang besar yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal ini betul-betul terjadi pada diri Musa alaihi. Hal ataka hadithu, belum ada tahu kabarnya tentang dirinya wahai Musa atau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas huwa, tatkala kami panggil dia, kami ajak bicara dia, rabbuh dibaca dengan dhamma fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhamma zahir rabbuh dengan kalimat dhamma, berarti fa'ilnya adalah Allah bukan Musa. Fa'ilnya pelaku perbuatan nada di situ adalah Allah bukan Musa, berarti yang betul-betul berbicara adalah Allah bukan Musa, yang memanggil di sini adalah Rabb-nya bukan Musa alaihissalam. Adapun Musa maf'ul yang dikenai pekerjaan yang dimanggil. Inna dahu rabbuhu, tatkala Rabb-nya Allah memanggil dia bil wadi muqaddas tuwa, di sebuah lembah muqaddas yang disucikan tuwa. Wa huwa al mahal alladhi kallama Allah fihi, muqaddas atau bukit tua adalah termasuk tempat di mana Allah mengajak Musa bicara. Wa qad 'alaihi bi risalah, yang Allah anugerahkan kepada beliau alaihi salam bi risalah, dengan suatu risalah kenabian dan juga rasul. Wa qadahu bil wahyi wal ijtiba, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dirinya dengan wahyu dan juga pilihan hamba, pilihan mukhtar. Faqala, Allah berfirman kepadanya, idhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah kamu kepada fir'aun innahu tagha, sesungguhnya fir'aun tersebut adalah makhluk yang tagha, melampaui batas daripada batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada fir'aun al-la'in, fir'aun yang terlaknat. Fa innahu atafanha an tughyani wa syirki wa isyani, larang dia, cegah dia dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, wa syirki, dan juga perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dia lakukan, karena tangan kanannya adalah para sahir, para dukun, teman-temannya Fir'aun, orang-orang dekat Fir'aun adalah kafir. Dan dikatakan oleh guru kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, setiap ru'asa, setiap tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, itu mesti memiliki kahin, memiliki orang-orang dekat dari kalangan kahin, dukun alias sahir, tukang sihir. Wa'idiyani, cegah dia dari perbuatan syirik dan juga dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Yudabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak-anak laki-laki. Sementara mereka para wanita dibiarkan. Dan ini menjadikan keadaan tidak stabil. Manusia lebih didominasi oleh perempuan sehingga rusaklah keadaan desa. Ini perbuatan Fir'aun al-la'in liqalli layyin dan berikan pengarahan kepada al-la'in, kepada orang yang paling terlaknat, orang yang paling kafir, tapi barakallahu fikum dengan ucapan-ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. Sebagaimana firman dalam surat Thaha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah, berangkatlah kalian berdua menuju Fir'aun. Dan jangan lupa fakula, katakan oleh kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, qawlan layyin, dengan ucapan-ucapan yang layyin, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang menyentuh hati orang itu benarnya. Sehingga seandainya seorang tersentuh hatinya, diharapkan, ya tadakar au yaksha, diharapkan orang ini mau mengingat bahwasanya dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya, bagi mereka yang sudah diadakan sama Allah alias wafat, maka dia akan diadakan kembali alias hari kebangkitan. Dia sadarkah? Dia akan ingat. Dan kalau sudah ingat, au yaksha, diharapkan orang ini mau kembali kepada Allah, takut kepadanya. Itu diharapkan dengan ucapan-ucapan yang layyin, ucapan-ucapan yang lembut. Ini kepada orang yang paling kafir, orang yang paling besar kedosaannya, yaitu Fir'aun al-la'in. Oleh sebab itu para du'at ila Allah, mereka telah ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, oleh mereka para ulama rahimahumullah jami'an, agar mereka berlaku lembut kepada Mas'ud, agar mereka berlaku lembut kepada orang yang akan dijatuhi. Allah berfirman, wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka, serulah mereka manusia kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah. Itu wad'u syai'an ma huwa alaihi, meletakkan sesuatu di atas tempatnya sesuai dengan tempatnya. Dia letakkan kapan dia harus lembut maka dia, kapan dia harus naik sedikit dia akan naik, kapan dia harus keras maka dia akan keras. Ini yang dinamakan hikmah. Akan tapi asalnya adalah lembut. Hikmah itu asalnya adalah lembut dengan kelembutan. Wa mu'izatin hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang mengenal, nasihat-nasihat dengan targhib dan terhib, dengan anjuran-anjuran, kabar-kabar yang menggembirakan. Siapa yang melakukan amalan yang soleh, maka pahala Allah atasnya. Dan itu terakhir, diberikan ancaman-ancaman. Siapa yang meninggalkan perintah Allah, siapa yang memasuki larangan-larangan Allah, maka dia dengan neraka. Itu mau'izah al-hasanah. Dan kalau mereka membangkan wajadilhum billati hiya ahsan, maka jebaklah mereka, ajak bicara mereka. Akan tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik juga. Ini indahnya Allah, mengajak manusia kepada jalan Allah dengan tahapan-tahapan yang paling baik. Yang paling pertama adalah hikmah layyinun, dengan ucapan-ucapan yang manis, dengan ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang sopan, yang mendidik, yang menyentuh hatinya, bukan sindiran. Atau ucapan-ucapan yang akan menjadikan orang yang mendengarnya benci. Sebab itu hati-hati mereka para du'at ila Allah, yang mereka menyeru di jalan Allah tapi salah dalam penggunaan bahasa. Akhirnya dengan salahnya penggunaan bahasa, mereka jadi lari daripada agama Allah, mereka menjadi takut kepada agama Allah, mereka justru bukan hanya lari tapi membenci. Apakah tidak dosa orang seperti ini? Menjadikan manusia lari daripada Allah, menjadikan mereka manusia takut untuk bertakwa kepada Allah, bukannya bertakwa tapi lari daripada takwa. Apakah tidak berdosa? Maka Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala ketika ditanyakan apakah orang itu seperti ini dosa? Na'am. Ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Betul. Orang itu dosa. Dia membawa dosa sampai hari kiamat karena dia telah menunjukkan kepada jalan-jalan kejelekan. Man kana fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila bihi. Itu dan siapa yang mencontohkan dengan contoh-contoh yang jelek, kemudian contoh yang jelek dituruti oleh orang-orang yang mengikutinya, maka dia membawa satu dosa dan dosa orang yang melakukan kejelekan tersebut. Dia telah membuat lari manusia dari jalan Allah, itu suatu jelek. Kejelekan yang luar biasa. Oleh sebab itu hendaknya hati-hati ketika kita berucap, ketika kita beradab, ketika kita beramal dengan suatu amalan, hati-hati. Pentingnya belajar fikih ketika beramal, fikih mu'amal. Dikali lain dengan ucapan-ucapan yang lain, apalagi kepada sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah, sesama mereka orang-orang yang musawwar, mereka sungguh-sungguh di atas sunnah Nabi, maka sudah selayaknya bagi mereka ketika mendapatkan saudaranya keliru, ketika mendapati saudaranya keliru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, melakukan jalan yang justru akan menghantarkan kepada bid'ah, maka diingatkan dengan cara yang baik. Diingatkan dengan cara-cara yang paling baik yang diharapkan orang ini mau kembali kepada jalan Allah dan juga kembali di atas sunnah Nabi. Betapa indah mereka para pelaku saleh tatkala menegur sesama mereka, teman-teman mereka, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan husnuzan, timbangan-timbangan, husnuzan, prasangka-prasangka yang baik, bukan prasangka-prasangka yang buruk atau niatan-niatan yang buruk. Ketika seorang salah, maka dipreteli kesalahan-kesalahannya. Ketika seorang keliru melakukan sesuatu kekeliruan yang mungkin ada suatu nas yang orang ini belum memahami secara betul, maka hendaknya diluruskan. Bukan dicaci, bukan dimaki, bukan dipreteli uyubnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala, berapa banyak para sahabat yang diberikan nasihat oleh Aisyah radhiyallahu taala. A'lamun nas, sebaik-baik manusia dari kalangan wanita, orang yang paling alim dari kalangan wanita pada umat ini, Aisyah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala tatkala berfatwa bersama Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfatwa, siapa yang junub ketika bulan Ramadan, waktu fajar masuk dalam keadaan dia junub, la siyamalah. Ini fatwa mereka. Tidak ada puasa baginya, alaihi qadha. Yang wajib atasnya adalah qadha. Maka Aisyah tidak diam. Tidak terdiam diri beliau radhiyallahu taala. Maka beliau menasihati Abdullah bin Umar atau Abdullah Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan ucapan-ucapan yang baik. Beliau katakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di Ramadan, pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata junub min ghairi tahallumin, min ghairi ihtilam. Beliau junub dalam keadaan bukan junub ihtilam, atau lebih tepatnya junub karena jima. Junub karena jima, hubungan antara suami dengan istri. Kemudian waktu fajar masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa, maka Abu Hurairah dan juga Al-Abbas radhiyallahu ta'ala tidak berani berbicara sepatah kata pun. Maka Abu Hurairah berkomentar terhadap Aisyah, "Hunna a'lamu min." Mereka para wanita, istri-istri Nabi, lebih mengetahui keadaan Nabi ketimbang kita. Rujuk. Ini Abu Bakar atau siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana manisnya tutur kata mereka salafun shalih. Lihat bagaimana lembutnya hati mereka menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Ketika saudaranya keliru, maka yang diharapkan adalah orang ini kembali ke jalan Allah. Ini diharapkan. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika beliau mendapatkan suatu hadis, beliau katakan, innal mayyit la yu'adzdzib bimuka'i ahli. Abdullah bin Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyit sesungguhnya mayit itu la yu'adzib, betul-betul akan diazab. Dibuka di ahli, disebabkan karena tangisan keluarganya. Yang dipahami bagaimana? Sesuai dengan konteks hadis tersebut. Kalau ada keluarga yang menangisi mayit, maka mayit akan diazab di dalam kubur. Betul kan? Betul. Ini keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala putranya Ibrahim radhiyallahu taala wafat dalam usia masih muda. Masih balik radhiyallahu taala. Maka Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda menangis wahai Rasulullah? Apa ini? Kok Anda menangis terhadap mayit? Kok Anda menangis terhadap orang yang ditakdirkan wafat?" Maka Rasulullah mengatakan, "Hadhihi rahmah." Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada qulubi ibadi, kepada hati-hati hamba. Ini pertama. Bahwasanya ucapan Abdullah bin Umar terhadap hadis memahami dengan konteksnya keliru. Yaitu innal mayyit la yu'adzira fi buka'i ahli. Sesungguhnya mayit itu akan diazab disebabkan karena tangisan keluarga. Maka Aisyah ketika mendapatkan kabar, kami mengadukan kepada Aisyah adalah Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas melaporkan kepada Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengabarkan Ibnu Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar telah mengatakan hadis demikian dan demikian. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Apakah mencaci Abdullah bin Umar? Apakah memaki Abdullah bin Umar? Apakah melecehkan kehormatan Ibnu Umar? Nah, apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rahimahullahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Dalam lafaz Bukhari disebutkan, ghafarallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah mengampuni Aba Abdurrahman. Subhanallah. Sebelum membantah sahabatnya, maka doa yang ke depan. Harapan-harapan kebaikan. Ini doa kepada Allah yang harusnya dikedepankan adalah al-rahmah, kasih sayang kepada orang yang akan didakwah. Perhatikan Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata kepada Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan kekeliruan pemahaman Abdullah bin Umar terhadap hadis sesungguhnya mayit itu akan betul-betul diazab disebabkan karena tangisan keluarga. Maka Aisyah berkata, "Kana marat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam janazah." Atau dalam lafaz Bukhari disebutkan, "Qad sami'a wa la kadhiba wa lam yahfaz." Abdullah bin Umar sungguh dia telah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak berdusta. Abdullah bin Umar bukan seorang pendusta. Lihat Ummul Mukminin Aisyah sopan sekali ketika membantah sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. "Walakin lam yahfaz." Akan tapi orang ini belum hafal. Orang ini belum paham terhadap hadis yang dia telah dengar. Aisyah berkata, "Kana marat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu pernah ada satu jenazah laki-laki melintasi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Yahud, dan mayit ini adalah Yahudi. Seorang Yahudi. Ternyata di belakang daripada iringan mayit ini keluarganya sedang menangis. Menangisi keadaan sang mayit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap mayit ini, "Inna hadzal mayit la yu'adzab." Sungguh mayit ini akan diazab. Kenapa diazab? Kafir. Mayit ini kafirun billah wa kafirun bi rasulillah. Orang ini kafir kepada Allah dan juga ingkar kepada Rasulnya. Maka layak mendapatkan azab. Azab di kubur. Meskipun ahluhu yakfur. Meskipun keluarganya menangisi. Itu maksudnya. Meskipun keluarganya menangis, tidak masalah. Tidak berpengaruh, tetap mayitnya akan diazab. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang baru kita baca, sesungguhnya mayit itu akan diazab disebabkan karena tangisan keluarganya, maka para ulama memiliki beberapa tafsiran. Di antaranya dan tafsiran yang paling mendekati kebenaran, yaitu kalau si mayit memberikan wasiat kepada keluarganya, "Kalau saya meninggal, tolong ditangisi. Kalau saya meninggal, lakukanlah niyamah. Kalau saya meninggal, lakukan ini dan lakukan itu." Sifatnya bergabung. Maka itu yang akan diazab. Mayitnya mengajarkan niyamah. itulah yang akan diazab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian para salafus saleh ketika memberikan petunjuk, ketika menunjuki manusia dari kesalahan, ketika mengingatkan manusia dari berbagai macam kekeliruan, maka dengan ucapan-ucapan yang lain, maka dengan perbuatan-perbuatan yang sangat baik, dengan doa, dengan harapan-harapan kebaikan. Biqaulin layyin wa kitabin nadhifin la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dengan ucapan-ucapan yang lembut, dengan ucapan-ucapan yang latif, yang menyentuh hati orang yang mendengarnya. Karena diharapkan dari ucapan-ucapan yang baik, yang tadzakkar, dia akan kembali mengingat, aw yakhsha, atau orang ini akan kembali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lembut. Yuhibbu rifqa, dia mencintai yang lembut-lembut. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun asbabul wurud, sebab Rasul mengatakan hadis demikian, tatkala beberapa orang dari kalangan Yahudi berkata kepada Rasulullah, assalamu alaikum, kebinasaan, kematian, kecelakaan untuk engkau, untuk kalian, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah membalas, waalaikumussalam la'na, bagimu kematian dan la'na. Maka Rasulullah cuma menjawab, waalaikum, atas kalian. Maka ketika mendengar ucapan Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasma', apakah anda tidak mendengar ucapan mereka orang-orang Yahudi terhadap diri kita, terhadap anda dan saya? Aisyah karena cintanya kepada Rasul, Aisyah karena cinta dan hormatnya kepada suaminya yang sekaligus Rasul Allah, dia tidak terima. Kalau nabinya dihinakan, kalau nabinya orang yang paling dia kasihi, radhiyallahu ta'ala anha sallallahu alaihi wasallam, dihinakan, didoakan dan dijelekkan, maka Aisyah tidak terima. Dan ini menunjukkan akan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagus akidah. Kecintaan kepada Rasul itu menunjukkan bahwasanya orang yang cinta kepada Rasul tidak rida kalau Rasul dihinakan, itu menunjukkan akan bagus imannya. Maka Aisyah membalas ucapan Yahud dengan ucapan atas kalian kematian dan juga laknat ditambah laknat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, bukankah aku telah mengatakan wa alaikum, atas kalian juga? Lihat lembutnya Rasulullah, tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kotor, tidak mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Sebagaimana mereka Yahud, tatkala mereka mengatakan assalamu alaikum, kebinasaan atas kalian, Nabi tidak mengatakan wa alaikum ustaz, tapi dengan cukup mengucapkan wa alaikum, atas kalian. Sopannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbu rifqa, dan dia sangat mencintai yang namanya kelembutan. Wa innallaha la yu'ti rifqa ma la yu'ti bil'unufi, sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang berharga dengan sebab kelembutan. Yang sesuatu berharga ini tidak akan dia biarkan, tidak akan dia berikan kepada sifat selain lembut, kasar. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga ini kecuali dengan sebab kelembutan. Oleh sebab itu, alaina birr. Oleh sebab itu, hendaknya bagi kita untuk berlaku lembut kepada orang yang akan kita dakwahi. Di antaranya, hikmahnya dengan kelembutan, orang yang akan diajak bicara akan tersentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, dia akan ingat. Dia akan ingat Allah, dia akan ingat tujuan yang diciptakan apa. Dan kalau sudah ingat, diharapkan orang ini bertakwa, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakul lah, katakan kepada Fir'aun al-la'in yang terlaknat, hal laka ila antadak, katakan dengan ucapan-ucapan yang lembut, kemudian tawarkan kepada dia, apakah dirimu, wahai Fir'aun, ila antadak, maukah kamu untuk mensucikan dirimu? Ai halaka fi khatlatin halilatin, tawarkan kepada Fir'aun, apakah kamu menginginkan kepada khatlah, khatlah yaitu perangai-perangai halilah, maukah kepada diri Fir'aun yang terlaknat merubah dirinya agar dia menjadi orang yang baik. Wa muhammalatin jamilatin, menjadi seorang yang terpuji tindakannya, jamilatin dan indah perangainya. Ya tanafasu fiha ulul albab, yang orang-orang yang punya pandangan, orang-orang yang cerdik dan berakal, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan akhlak yang terpuji. Maukah dia ditunjukkan? Wa hiya an tuzakki nafsak wa tutahhiruha min dalatil kufri wa tughyan, yaitu dengan mensucikan jiwa dan membersihkannya dari kotoran-kotoran kekufuran dan juga perlakuan batas daripada batasan-batasan Allah. Ila iman wal amal salih, yaitu menuju kepada iman, cahaya Allah, wal amal salih, dan juga amalan-amalan yang salih. Tujukan kepada Fir'aun, tawar, apakah dia mau? Wahdiyaka ila rabbik, dan kalau dia mau, wahdiyaka, sungguh aku akan tunjukkan kepadamu, ila rabbik, kepada jalan Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ai aduluka alaihi, saya akan tunjukkan kepadamu, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ubayyinu laka mawaqi'a ridha, dan aku akan jelaskan dan terangkan kepada dirimu wahai Fir'aun, mawaqi'a ridha, jalan-jalan yang akan menuju kepada ridha-Nya. Min mawaqi'i syukri, dari jalan-jalan yang akan mengundang kemurkaan-Nya. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa hadainahu an-najdain, sungguh kami telah berikan kepada mereka najdain, jalan atau dua jalan, jalan-jalan kebajikan dan juga jalan-jalan keburukan. Fatakhsya, kalau kamu menempuh jalan tersebut, maka kamu akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Fatakhsya Allah idza 'alimta siratal mustaqim, itu kalau kamu mengetahui jalan yang lurus. Siratal mustaqim ya'i wa jafi, jalan yang lurus yang tidak ada cabang padanya. Jalan yang lurus adalah jalan yang bisa ditempuh. Jalan yang lurus adalah jalan yang betul-betul akan menghantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَمْتَنَعَ فِرْعَوْنُ مِمَّا دَعَهُ إِلَيْهِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ, ternyata Fir'aun tidak mau mengikuti apa-apa yang telah didakwakan oleh Musa alaih salam kepada dirinya. Tidak mau alias sungguh. وَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, maka tatkala diberikan nasihat, tatkala diberikan seruan-seruan, ajakan-ajakan yang baik, dengan tutur kata yang lembut, ternyata masih tidak mau juga, maka فَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, maka Musa alaihissalam menampakkan kepada diri al-ayat, suatu ayat al-kubra, ayat yang sangat besar. Kembali saya ingatkan, di dalam Al-Quran tidak pernah didengar kalimat mu'jizat. Dalam Al-Quran itu kebanyakannya al-ayat. Walaqad ataina Musa ti'ayatin, sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 ayat. Kalau diterjemahkan dalam Quran Defak, itu 9 mu'jizat. Kalimat mu'jizat itu adalah kalimat yang muhdats, kalimat yang tidak pernah dikenal dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi sebagai mereka para ulama meringankan, membolehkan menyebut dengan kalimat mu'jizat karena sudah masyhur. Tidaklah ayat kecuali dikenal dengan kalimat mu'jizat. Adapun yang lebih tepat mendekati kepada kebenaran dan memang hak adanya, yaitu dengan kalimat ayat. Ayatnya Musa, ayatnya Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kata lainnya mu'jizat. Fa'arahul ayat al-kubra, maka ditampakkanlah kepada dirinya ayat al-kubra, tanda yang sangat besar. Ay jinsil, atau jinsil ayat al-kubra, bukan semuanya, tapi sebagian. Di antaranya jenis ayat-ayat yang nampak kepada Fir'aun al-la'is, yang ditampakkan kepadanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fala yunafi ta'adaduha, ayat di sini, sebagian ayat di sini tidak menafikan bilangannya. Kemungkinan bisa ditambahkan 2, 3, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah yang lain, falqa'asahu fa'idha hiya su'badun mubin, maka dilemparkanlah tongkatnya. Maka tiba-tiba, karena fa arti puja'iyah, terjadi secara tiba-tiba, mendadak. Fa'idha hiya su'badun mubin, maka tiba-tiba tongkat yang kecil berubah menjadi ular yang sangat besar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ularnya Musa bukan ular sembarangan. Karena ular ini semakin besar, tapi jalannya tidak sebagaimana ular-ular yang ada di dunia. Ya, semakin besar semakin lambat jalannya. Ya, ini ular dunia. Tapi ular yang besar semakin gesit dan lari ke arah Fir'aun al-la'in yang terlaknat. Maka Fir'aun bersembunyi di balik singgasananya. Kemudian dia siap, cukup, saya beriman. Kembalikan tempat demikian. Akan tapi, tatkala dikembalikan ular tersebut, maka dia katakan, hadza sihrun mubin, ini sihir yang sangat nyata. Tidak beriman, dusta. Wa nazaa yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian Musa alaihissalam mengepit tangannya, kata siang, fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, maka tiba-tiba berubah tangan Musa menjadi warna putih yang tidak menyilaukan. Tangan putih yang akan tapi enak dipandang. Ini dua ayat yang ditampakkan kepada Fir'aun al-la'in, yaitu ular yang sangat besar dan juga tangan yang dikepitkan ke arah kantong yang dekat ketiaknya, kemudian berubah tangan Musa AS menjadi putih bersinar, akan tapi tidak menyilaukan orang yang memandangnya. Bayadah lin nadirin, menyenangkan putih yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya, bercahaya. Fakadda bahwa asa, ternyata Fir'aun, fakadda, dia mendustakan bilhaq, dia mendustakan al-haq yang telah nyata datang kepada dirinya. Wa'ata, dan dia bermaksiat kepada Allah dan juga Rasul. Al-amr, perintah Allah dan juga perintah Rasul. Thumma adzara yas'at, kemudian dia berpaling dan dia berjalan dengan sangat cepat. Ay tajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatih, yaitu dia sangat bersungguh-sungguh berpaling, kemudian bersungguh-sungguh untuk menampakkan kebenciannya kepada al-haq dan juga peperangannya. Ini al-la'in, Fir'aun yang terlaknat. Ketika ditampakkan ayat Allah kepada dirinya, justru dia berpaling dan lari menuju kaumnya. Fahasyar, maka orang ini mengumpulkan ayat junudah, ayat jama'ah, dikumpulkan seluruh tentara-tentaranya. Fahasyar al-fanada, setelah dikumpulkan fanada, orang ini memanggil. Faqala, maka berkatalah lahum, berkatalah Fir'aun kepada rakyat-rakyat yang ada di bawahnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Angkuh sekali orang ini. Wad'inulah, diumumkan di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh rakyat yang di bawah kekuasaan Fir'aun, dikatakan wa aqarru lahu bibatini, dia ikrarkan dirinya dengan kebatilan. Ina istaghfirin. Tatkala mereka takut di bawah kekuasaan Fir'aun al-la'in. Fa'akadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Maka akhirnya Allah mengazab Fir'aun nakala, dengan sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Al-akhirah wal-ula, pada kehidupan akhirah dan juga pada kehidupan yang pertama. Di dunia dan juga di akhirat orang ini dihinakan. Di dunia dia ditenggelamkan di dalam azab, di dalam barzakh. Orang ini diazab wujuan wa'ashiyah, setiap pagi dan petang Allah tampakkan padanya api jahannam. Dan ketika nanti di hari kiamat, dia akan memenuhi, termasuk hamba-hamba Allah yang memenuhi neraka jahannam. Aisarat uqubatuhu dalilan wa zajiran, maka jadilah orang ini dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan azabnya Fir'aun yang terlaknat dalilan wa zajiran, sebagai dalil, bukti dan juga sebagai peringatan. Mubayyinatan liyaqubati dunya wal akhirah, dan dijelaskan orang ini mendapatkan azab di dunia dan juga di negeri akhirah. Inna fi dhalika la'ibratun liman yakhsha, sesungguhnya inna fi dhalik, pada kejadian yang demikian, la'ibratan, betul-betul pelajaran. Liman yakhsha, akan tetapi bagi hamba-hamba Allah yang tentunya takut kepada hari akhir. Fa inna man yakhsha Allah, karena sesungguhnya siapa yang dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi yantafi'u bil ayati wal ibrah, maka mereka orang-orang yang akan mendapatkan manfaat daripada ayat-ayat Allah dan juga pelajaran-pelajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebab itu Allah ketika sebutkan peringatan, itu akan memberikan manfaat. Sebagaimana firman, fadzakir fa inna ba'dadh dzikra, berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu betul-betul akan mendatangkan manfaat bagi orang yang mendengarnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, fadzakir inna ba'dadh dzikra, atau fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam surat An-Nari Allah sebutkan, berikanlah peringatan. Kalau sesungguhnya peringatan itu betul-betul akan mendatangkan manfaat bagi mereka orang-orang yang mukmin. Disifatkan secara khusus. Orang yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran, orang yang bisa mengambil pelajaran daripada As-Sunnah adalah mukmin. Seorang yang mukmin. Dalam ayat lain disebutkan, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran, peringatan-peringatan itu merupakan peringatan bagi mereka orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya pendengaran, dan mata mereka betul-betul menyaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayatnya. Hamba-hamba yang Allah yang khusus, yang mereka bisa mengambil pelajaran adalah hamba yang punya hati, hamba yang memasang telinga, dan hamba yang punya pandangan, yang dengan pandangannya dia melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sifatnya mukminun. Ada pun sebaliknya, orang-orang yang punya hati tapi tidak bisa digunakan hatinya, orang-orang yang punya telinga, orang-orang yang punya mata tapi tidak digunakan sebagaimana fungsinya, itu adalah sifat-sifatnya ahlul jahannam. Allah berfirman, walaqad dzarana li jahannam katsirun minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami betul-betul akan memenuhi isi jahannam katsirun minal jinni wal ins, banyak dari kalangan jin dan juga manusia. Sifat yang Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha, diberikan hati tapi hati tidak berakal, diberikan hati akan tapi hati tidak bisa memikirkan ayat-ayat Allah. Lahum al-absar wa la yubsiru biha, diberikan mata tapi tidak bisa memandang kekuatan Allah. Wa lahum adhanun la yasma'u biha, diberikan telinga tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak bisa menggunakan fungsi telinga. Ulaika kalana, maka mereka hakikatnya seperti hewan ternak. Hewan ternak tidak punya akal, telinganya tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diberikan pandangan, yang dia lihat adalah hawa nafsunya. Hada an'am, inilah binatang. Balhum adal, bahkan kata Allah mereka itu lebih sesat daripada hewan tunggang. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai daripada zikrullah. Faida ra'au qubata fir'aun, apabila seorang sudah melihat bagaimana Fir'aun itu diazab, arafa, maka dia akan mengetahui, anna kullaman tatakfura wa'asa, maka siapa yang berlaku congkak, siapa di antara mereka yang tatakfur, yang sombong daripada peringatan Allah wa'asa, bahkan orang ini terus menerus di atas kemaksiatannya, wa barizan malikul a'la, memerangi Allah yang maha raja, raja yang paling tinggi, akibahu fid dunya wal akhirah, maka nasibnya akan sama seperti Fir'aun. Allah akan menghukum orang ini fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di negeri akhirah. Wa amman tarahala khasyatullah min qalbi, adapun sebaliknya bagi mereka orang-orang yang sudah tertutup hatinya dari untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha, niscaya sebab berbagai macam ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah bulan dibelah atau matahari ditunda tenggelamnya, mereka tidak akan beriman kepada Allah, hatta yarawul azab, sampai azab betul-betul mereka rasakan. Ini hati orang-orang yang sudah tertutup daripada zikrullah. Oleh sebab itu Allah memberikan nasihat kepada kita secara umum, nasihat yang sangat indah. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya? Apakah belum datang waktunya bagi mereka orang-orang mukmin an takhsha qulubuhum li dzikrillah, agar mereka hatinya tunduk, agar hatinya mereka lembut li dzikrillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah belum saatnya? Apakah bertobat nanti-nanti dan nanti dan nanti? Apakah belum saatnya? Maka jangan demikian. Allah memberikan isyarat, sekarang waktunya. Alam ya'lilin ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi mereka orang-orang mukmin untuk lembut hati, agar mereka orang-orang mukmin tunduk hatinya li khasyatillah, agar mereka takut kepada Allah li dzikrillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka lo ingatkan, wala takunu kalladzina utul kitab min qablik, janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi wa Nasara, fatala alaihimul amad,